fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syaral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, semua sepakat, semua satu pendapat bahwa manusia adalah makhluk sosial yang tidak mungkin hidup sendiri tanpa yang lain. Kita sudah merasakan bahwa manusia saling membutuhkan, saling melengkapi dan juga menutupi kekurangannya. Sehebat-hebatnya tetap saja dia tidak bisa sendiri. Sekuat-kuatnya dia tidak mungkin hidup tanpa orang lain. Walaupun hidup memisah, menyepi dan menyendiri, tetap saja dia perlu bantuan orang lain. Minimalnya, siapa di antara kita yang tidak ingin hidup berkeluarga, yang masih normal dan juga di atas fitrah, pasti ingin hidup berumah tangga. Dan itu adalah orang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, praktek dan realita itulah yang kita jalani dan kita alami. Kita hidup di tengah-tengah keluarga, bahkan keluarga besar. Kita pun hidup di tengah-tengah masyarakat, masyarakat yang luas. Lingkup yang paling kecil adalah rumah. Kita berada di dalam suatu rumah yang terdiri dari beberapa anggota keluarga. Kita terlahir dan kita berasal dari sebuah keluarga, minimalnya dari sepasang suami dan istri, ayah dan ibu kita. Itu harus disadari supaya kita bisa mengamalkan apa yang telah dituntunkan dan dibimbingkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi rahimahullah, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini adalah satu dari beberapa tema inti pertemuan kita siang ini, yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-mu'minu alladhi yukhalitu an-nas wa yasbiru 'ala adhahum a'dhamu ajran min al-mu'min alladhi la yukhalitu an-nas wa la yasbiru 'ala adhahum." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'min, orang yang beriman, kaum muslimin, alladhi yukhalitu an-nas, yang hidupnya berbaur dengan masyarakat, hidupnya berinteraksi dengan orang lain, bertetangga, baik tetangga dekat maupun tetangga jauh. Dia hidup di suatu komunitas manusia. Dia berada di satu lokasi perumahan, di sebuah desa yang terdiri dari beberapa rukun tetangga dan rukun warga. Dia beriman. memilih hidup berbaur dengan yang lain, menjadi bagian dari masyarakat setempat. Wa yasbiru ala adzahum, dia bersabar dalam menjalani kehidupan sehari-hari yang selalu dihadapkan dengan masalah dan konflik. Orang seperti ini beriman, berbaur dengan masyarakat, bersabar dalam berbaurnya itu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "A'dhamu ajran," pahalanya lebih banyak. Dalam lafaz yang lain, khairun, orang ini lebih baik statusnya dibandingkan minal mu'min alladzi la yukhalitu an-nas wa la yasbiru ala adzahum, dibandingkan orang beriman, sama-sama beriman, tetapi dia tidak mau berbaur, tidak ingin hidup bermasyarakat, dia tidak bisa bersabar dalam menjalani konflik dan problematika kemasyarakatan. Dia enggak mau bersabar, bahkan dia tidak bersabar. Dalam pikirannya, udahlah hidup sendiri di atas gunung, di tengah hutan, menjauh dari pemukiman, tidak mau mendekati keramaian. Ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan realitanya kan seperti itu. Mana ada hidup di tengah-tengah suatu masyarakat tanpa problematika? Tak mungkinlah itu, mustahil. Mustahil. Masalah ada saja. Persoalan selalu muncul. Karena anggota masyarakat jumlahnya banyak. Wataknya beragam. Karakternya berbeda-beda. Kebiasaannya satu dengan yang lain tidak sama. Apalagi kalau sudah ego yang bermain, ingin menang sendiri, tidak mau kalah, tidak ingin mengalah, yang muncul adalah konflik. Konflik kemasyarakatan, problematika sosial, itu sangat tinggi grafiknya. Apalagi di Indonesia, dengan kemajemukannya, dengan keheterogenannya, macam-macam, terdiri dari banyak suku, banyak ras, agama pun demikian. Potensi konflik itu ibarat api dalam sekam yang hanya ditahan, ditahan, ditahan, ditahan. Ibarat bom waktu yang kapan-kapan bisa meledak. Ibarat bola salju yang terus bergulir, semakin hari semakin besar tumpukan persoalan sosial. Dia tidak bisa mengendap, tidak mungkin memadat. Setiap kali dia mengendap, muncul. Tiap kali memadat, cair, luber. Masalah sosial kemasyarakatan tinggi. Mulai dari masalah dalam keluarga, tingkat perceraian yang tinggi. Tinggi sekali, Indonesia itu sangat tinggi sekali tingkat perceraiannya. Yang dilatar belakangi oleh masalah-masalah yang tidak syar'i sebenarnya. Broken home. Rumah tangga yang retak. Rumah tangga dan keluarga yang tatanannya rusak. Anak-anak terbengkalai, anak-anak tidak terperhatikan, anak-anak lari ke jalanan. Kasus perselingkuhan, na'udzubillah. Itu kan masalah sosial. Belum lagi yang konflik antara suami dan istri, statusnya tingkat lokal. Ya cuma tidak sampai pada perceraian, cuma dina-dina ya patu. Kalau sebulan sekali, dua bulan sekali wajarlah. Tapi dina-dina, tiap hari padu aja. Seakan itu senandung hidupnya. Iya kan? Irama kesehariannya. Tanpa padu, ora lengkap lah. Ayo padu, Bu. Ayo padu. Selalu saja ada masalah, ya kan? Mulai pakaian, apa lantai, makanan, lampu, air, anak, anak bae lah. Semuanya. Konflik anak dengan orang tua, sangat banyak sekali. Itu baru lingkup keluarga. Sampai-sampai efek dari itu semua, ada yang kemudian berencana tidak mau nikah. Leres, Pak. Dia trauma. Karena menjadi korban dari rumah tangga yang statusnya broken home. Dia yang lihat ibunya disakiti oleh bapaknya. Dia yang menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri ketika ibunya dipukuli, kekerasan dalam rumah tangga oleh bapaknya sendiri. Sehingga yang anak perempuan benci dengan laki-laki, dilatar belakangi menyaksikan bapaknya melakukan tindakan fisik pada ibunya. Anak yang perempuan benci dengan laki-laki. Berubah itu pola pikirnya, pakai baju, cara berbicara, dan segala macamnya berubah. Dia mengalami pressing, tekanan dalam rumah tangga. Memilih jadi perawan tua, anti dengan laki-laki. Itu efek. Ini bukan mengada-ngada, Pak. Mungkin panjenengan juga ada yang tahu, apalagi yang sepuh-sepuh, ya kan? Pengalaman hidupnya paling banyak garam dan asamnya lebih banyak daripada garam asam yang saya punya. Ya, garam asamnya kehidupan. Udah akhirnya memilih enggak antipati dengan laki-laki. Enggak. Kenapa? Trauma, takut dia. Seandainya dia setelah menjadi istri akan diperlakukan oleh suaminya sebagaimana ibunya diperlakukan oleh bapaknya. Anak yang laki-laki juga sama. Anak yang laki-laki cuma menangis. Menyaksikan ibunya dipukuli, disakiti. Bahkan anak yang laki-laki pun benci dan tidak mau menjadi seorang laki-laki. Pola hidup dan pola pikirnya pun berubah, sama dengan yang perempuan tadi. Kalau ini bahkan terlihat secara fisik. Gak mau pakai baju laki-laki. Kenapa? Karena sudah benci dengan laki-laki. Menyesali. Membenci takdir. Kenapa saya terlahir sebagai anak laki-laki? Bicaranya sudah kemayu-mayuan. Nih kan? Kumpulnya bukan dengan laki-laki. Tapi dari kecil sudah senangnya dengan kumpulan yang perempuan-perempuan. La haula wala quwata illa billah. Itu lingkup paling kecil loh, sederhana loh, dalam rumah tangga. Yang cuma sebenarnya kalau hitungannya berapa sih anggotanya? Hari-hari ini kalau suatu keluarga anggotanya 10 aja sudah luar biasa. Kalau zaman dulu mungkin enggak lah, mungkin zaman dulu simba-simba kita punya anak 7, 9, istrinya 2, istrinya 3, biasa zaman dulu kan? Simba-simba dulu. Sekarang satu keluarga, andaikan anggota 10 itu sudah luar biasa, sudah produktif banget ya Mas gitu. Pabrik anak apa ya? Semacam-macam lah komentarnya ya. Jadi dalam satu ruangan yang luas petaknya itu katakan 9x5 7x8 rumah, itu udah masalah sosial masyarakatnya udah banyak sekali, ya kan? Belum nanti kalau kita perluas lagi problematika kemasyarakatan itu di tingkat RT. Udah. Titik-titik persinggungannya itu sangat banyak. saja, mulai dari masalah sampah, masalah air, masalah pembagian jalan, masalah suara, masalah lampu, cahaya, masalah kebiasaan sehari-hari. Belum lagi kalau omongannya gak pas. Apalagi udah satu desa. Satu desa, tingkat problematika kemasyarakatannya ada aja. Tanya sama Pak Kades atau Pak Lurah atau perangkat desa. Ada aja semuanya. Hampir tiap hari ada warga yang mengadu. Hampir tiap waktu ada masyarakat yang datang untuk meminta pihak desa sebagai mediator perantara menyelesaikan masalah. Ada saja. Belum lagi nanti naik atas lagi. Sampai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, problematika kemasyarakatan itu sangat tinggi sekali. Dalam satu desa, benci dan dendam itu bisa berumur puluhan tahun. Hanya karena dalam momentum pemilihan kepala desa, dua kubu saling menjatuhkan, saling menjelek-jelekkan. Perbedaan suara tipis sekali. Hanya 3 atau 4 suara. Tipis. Gak hilang-hilang, gak selesai-selesai. Tiap kali ada pemicu, kles lagi. Ada sedikit masalah, gesekan. Cerita seperti itu rahasia umum. Kalau kali binasukan, tidak. Alhamdulillah. Tidak bersyukur. Belum lagi yang konflik antara sekolah. Turun-temurun. SMP 5 lawan SMP 7. Cuma seberang-seberangan jalan aja. Konflik itu sengaja dipelihara. Jangan sampai damai. Yang damai aja. Kita bawa tetap rame. Jadi geng-gengan, musuh-musuh bebuyutanan. Supporter juga begitu, sama kan supporter bola? Iya. Mau diupayakan damai seperti apa, di tingkat Polres, Polresta, sampai Polda, ikut menjadi saksi, nanti akan terulang lagi. Dan itu tradisi, turun-temurun, dari dulu sampai sekarang, mudah-mudahan yang akan datang tidak. Jackmania sama Viking. Udah. Itu udah contoh paling klasik di Indonesia. Supporternya Persija dengan Persib Bandung. Hampir tiap tahun selalu ada korban jatuh. Semua cara diupayakan sampai dibuat film kisah cinta antara supporter Jakarta dengan Bandung. Ya pada baik sama. Karena penyelesaiannya tidak mengakar. Lihat pakai seragam, padahal kayak gitu tuh cuma seragam dikasih teman kok. Bukan supporter, pas aja pakai seragam. Pukulin, rame-rame, mati. Itu yang kita sebut dengan apa? Masalah sosial kemasyarakatan. Banyaklah. Nah, bagaimana sebenarnya arahan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, arahan yang beliau sampaikan dalam hadis Ibnu Umar tadi adalah inti dari ajaran Islam mengenai hidup bermasyarakat. Syariat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu al-mu'minu alladhi yukhalitu nas wa yasbiru ala adzahum a'zamu ajran minal mu'min alladhi la yukhalitu an-nas wa la yasbiru 'ala adzahum. Orang yang beriman, hidupnya berbaur dan bermasyarakat, bersabar menghadapi dan menyelesaikan problematika dan persoalan yang sebagian contohnya saya sebutkan di depan tadi, dia sabar untuk menghadapi dan berusaha menyelesaikan. Orang seperti ini pahalanya lebih besar, pahalanya lebih banyak dibandingkan orang yang sudah tidak mau bersabar. Akhirnya mutung. Sudahlah, saya tak hidup di atas gunung sana bareng kambing-kambing dan ayam-ayam yang saya ternak. Saya mau hidup di sana berkebun. Apa iya bisa hidup seperti itu? Berasi sih kangen di. Bukankah tetap apa kedah tumbas tengkali winasu? Apa ya arep nandur pari piyambak? Ya. Napa nggih ajeng napa produksi uyah piyambak? Ya. Apa semuanya diproduksi sendiri, produksi sendiri, produksi sendiri gitu? Mungkin mungkinlah. Iya. Mungkin mungkin. Paling tidak dia berinteraksi dengan kambing dan ayam miliknya. Iya. Dia enggak berinteraksi dengan orang tapi berinteraksi dengan apa, Kam? Kambing. Apa ya ora bersabar karo kambing? Iya. Kambing yang ngembing lah, kambing yang mau melahirkan lah, kambing yang sakit lah, kambing yang ucul dari kandangnya lah. Iya. Intinya itu bukan berbaur dan tidak berbaurnya, tapi sabar atau tidak sabarnya. Orang kalau tidak sabar walaupun hidup sendiri, dia benci pada dirinya sendiri kok. Aku kok kayak gini sih? Jadi beriman itu harus sabar. Itu penting. Dua hal ini yang harus menjadi pijakan kaki kita kalau ingin hidup bermasyarakat dan berbaur. Dalam arti bukan hanya berprinsip hidup harus bermasyarakat tanpa mempertimbangkan aspek iman dan sabar. Karena ada yang kebablasan juga. Hidup bermasyarakat, aspek imannya tidak diperhatikan. Agama ditelantarkan, ibadah diabaikan, akidahnya sudah dilupakan. Ada kegiatan ritual-ritual kesyirikan, ikut. Harus bermasyarakat, Mas. Lo syirik. Menyiapkan dan memasang sesaji-sesaji dengan tumpeng dan ingkung. Diletakkan di bawah pohon besar randu alas. Ada enggak randu alas di sini? Jangan-jangan ada yang enggak tahu randu alas itu seperti apa. Paham enggak pakai randu alas? Sing ada durinya. Napa? Iya, bar randu alas. Kalau di sini namanya apa sih randu alas? Mungkin beda nama lah. Beda nama. Kalau di sini apa? Mbah randu alas. Pohon besar sekali namanya randu alas. Ya, besar sekali. Beringin besar misalkan. Orang ngasih sajian ritual, duduk semedi ini. Yang disebut adalah Yang Widi, Sang Dewa Dewi. Ini kegiatan masyarakat. Bapak harus ikut. Iya, bermasyarakat. Loh, aspek imannya jangan dilupakan. Tetap jalur-jalur keimanan itu harus kita ikuti. Iya kan? Wah, ini para pemuda baru saja rapat. Bulan depan akan diadakan panggung dangdut dari Pantura. Wow, iya kan? Orkes Melayu. Enggak usah disebut nama artisnya. Iya. Pokoknya Om Orkes Melayu. Ayo kita sengkuyung bareng-bareng. Padahal kegiatan seperti itu isinya hanya maksiat. Mulai dari aurat yang diumbar, ya kan? Foya-foya, judi, minuman keras, tawuran, premanisme. Anak-anak SD usia 4, usia 10, usia 9, usia kelas 3, kelas 4 sudah diajari dengan aktivitas-aktivitas seronok seperti itu. Kemudian kita beralasan bermasyarakat, mangkat. No, nggak bisa seperti itu. Tidak. La, Enggak ikut? Enggak. Anda enggak bermasyarakat? Saya bermasyarakat tapi bukan dengan cara seperti ini. Saya bermasyarakat seperti cara bermasyarakatnya Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau Anda tidak ikut, namanya tidak bermasyarakat. Sebentar, kita harus samakan dulu definisi bermasyarakat itu apa sih? Ya, dengan kegiatan seperti ini, sampean ikut. Lah sampean jamaah enggak pernah ikut, apa itu juga bermasyarakat namanya? Kan itu. Kapan sampean saya lihat di masjid hidup sholat berjamaah lima waktu itu? Itu juga bermasyarakat loh. Oh sorry. Maaf. Masyarakat. Tapi intonasinya jangan tinggi-tinggi seperti itulah. Itu kan cuma contohnya doang. Sholat berjamaah bermasyarakat atau bukan, Mas? Hah? Bermasyarakat kamu buatkan sholat berjamaah itu. Itu bermasyarakat namanya. Jadi jangan berpikir yang namanya hidup bermasyarakat itu cuma kegiatan-kegiatan di masyarakat. Ibadah-ibadah di dalam agama kita pun ada yang sifatnya jama'i, artinya dilakukan secara bersama-sama. Jenengan kita undang ikut pengajian juga gak pernah datang. Iya kan? Padahal kita undang ustadznya dari Yogyakarta, Kulonrogo loh. Gembangke. Kok gak ikut hadir? Mana bermasyarakatnya sampean itu? Gitu, bales dong. Jangan cuma diserang terus kita diem. Pak. Gitu aja. Ya tapi ya, sing intonasinya jangan ikut-ikutan saya tadi. Sampaikan dengan cara baik. Kalau sampean bermasyarakat, sholat jamaah gemboten, sholat jumat telat, turu maning. Itu juga bermasyarakat namanya. Itu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Pengajian tiap malam loh ada di pondok Kaliwinasuh. Kapan sampean kelihatan? Udahlah. Jadi aspek keimanan itu juga tetap harus diperhatikan, bukan cuma masyarakat. Keimanannya. Yang kedua adalah aspek kesabaran. Karena Nabi Muhammad SAW menyatakan, wa yasbiru ala adahum. Dalam praktek dan realita, kesabaran itu sudah nomor satu. Kesabaran itu nomor satu. Mulai dari urusan dunia, apalagi urusan agama dan praktek ibadah. Sabarnya, masya Allah. Sing kaya sing belenjani janji, sing kaya sing ngapusi, yang itu yang berkhianat, yang itu yang rasani, yang itu yang malas, gak ikut kerja bakti, yang sana egois, belum lagi kalau bercanda sak senengi dewe, bila dicandain marah tersinggung langsung pulang. Itu kan urusan-urusan duniawi. Pembagian air ketika bercocok tanam di sawah, batas galengan sawah yang tiap hari kok kayaknya geser terus. Antrian dapat bantuan. Iya kan? Urusan utang piutang di warung dan toko sebelah. Itu kan hal-hal yang mengharuskan kita bersabar. Urusan agama apalagi dan praktek ibadah. Kita yang menjalankan sunnah dan inginnya komitmen dengan sunnah Nabi SAW akhirnya jadi bahan ejekan. Perlu kesabaran. Tapi Nabi SAW sudah menjelaskan bahwa orang yang beriman dan bersabar dalam hidup bermasyarakat serta menghadapi problematika dan persoalannya itu pahalanya lebih besar dan jauh lebih baik. Al-Imam As-San'ani rahimahullah, seorang ulama dari negeri Yaman, dari San'a, dalam kitab beliau Subulus Salam mengatakan, fihi afdhaliyatu man yukhalitu nas mukhalatatan ya'muruhum fiha bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhsinu mu'amalatahum. Al-Imam As-San'ani mengatakan bahwa hadis ini yang kita baca tadi menjelaskan tentang afdhaliyah, kebaikan dan kedudukan yang lebih bagus orang yang mau hidup bermasyarakat berbaur dan berinteraksi dengan yang lain dengan memperhatikan kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar, dan juga baik dalam bermuamalah, melaksanakan kewajiban dan memenuhi hak-hak orang lain. Fa innahu afdalu min alladhi ya'taziluhum wa la yasbiru 'ala al-mukhalatah. Orang seperti ini jauh lebih baik dan lebih afdal dibandingkan orang yang memilih untuk memisahkan diri. Dia tidak bisa bersabar ketika hidup bermasyarakat maupun berbaur. Wal ahwalu takhtalifu bi ikhtilafil ashkhasi wal azmani. Hal yang seperti ini bisa saja berubah menyesuaikan kondisi orang per orang maupun waktu. Jadi Al-Imam As-Sanani rahimahullah beliau terangkan bahwa yang dimaksud mukhalatah, berbaur dan bermasyarakat, yang dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah berbaur dan bermasyarakat dengan melaksanakan kewajibannya sebagai seorang muslim. Antara lain ya'muruhum fiha bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar. Melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Wa yuhsinu mu'amalatahum. Demikian juga dalam bermuamalah itu baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Memang ketika kita membahas yang seperti ini, dari dulu ada perbedaan pandangan di kalangan para ulama. Ada ulama yang berpendapat uzlah, lawan kata dari mukhalatah. Uzlah itu mengasingkan dan memisahkan diri dari keramaian dan kehidupan bermasyarakat. Itu lebih baik daripada yang berbaur. Ada juga yang mengatakan lebih baik berbaur dan bermasyarakat. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam Riyadhus Shalihin bab yang ke-70. Beliau membuat judul Babu Fadlil Ikhtilati Bin Nas wa Huduri Jam'ihim wa Jama'atihim wa Masyahidil Khairi wa Majalisi Dzikri Ma'ahum wa Iyadati Maridihim wa Huduri Janaizihim. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, bab ini menjelaskan tentang keutamaan hidup berbaur dan bermasyarakat, menghadiri dan mengikuti pertemuan-pertemuan, memakmurkan dan melaksanakan sholat-sholat jamaah, aktif dalam kegiatan-kegiatan yang positif, meramaikan majlis ilmu, menjenguk yang sakit, dan menyelenggarakan proses jenazah. Ini judul bab yang dibuat oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Di bawah beliau berikan keterangan, masih pernyataan dari Al-Imam An-Nawawi, i'lam, ketahuilah, anal ikhtilata bin nasi alal wajhi alladhi dhakartuhu huwal mukhtaru. Ketahuilah bahwa bermasyarakat sebagaimana yang saya sebutkan di dalam judul, itulah pendapat yang dipilih oleh para ulama. Alladhi kana alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sa'irul anbiya salawatullahi wa salamuhu alaihim. Hidup bermasyarakat adalah hidup yang dipilih dan dijalani oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh para nabi. Jadi ketika ada perbedaan pendapat, mana sih yang lebih baik? Mana yang lebih bagus? Kita hidup bermasyarakat, berbaur, berinteraksi, ataukah mengasingkan, memisahkan diri dari keramaian? Jawaban yang paling sederhana adalah, Rasulullah sendiri memilih apa? Para nabi itu hidupnya bagaimana? Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah mendapatkan wahyu dari Allah terus tinggal di atas gunung sendiri? Atau mencari sebuah tepi pantai yang sepi? Apakah para nabi juga seperti itu? Ataukah justru sebaliknya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aktif di tengah-tengah masyarakat mengajak kaumnya sebagaimana para nabi dan para rasul lainnya alaihi wassalatu wassalam? Itu analisis paling sederhana. Ya, jawabannya jelas. Bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para nabi dan para rasul lainnya memilih hidup bersama-sama dengan yang lain. Lihat kota Madinah. Heterogen dan majemuk sekali. Penduduk Madinah itu terdiri dari kaum muslimin, kaum musyrikin, orang-orang Yahudi, kaum munafikin. Itu secara status keimanan. Belum lagi secara keanekaragaman suku dan kabilah. Banyak suku, banyak kabilah. Banyak perkampungan satu dengan yang lain. Ada yang dekat, ada yang berjauhan. Strata materi pun begitu. Ada yang kaya raya, ada yang miskin papa. Ada yang banyak harta, ada yang tak punya. Ada bangsawan terhormat keturunannya, ada juga dari rakyat jelata. Itu kan kehidupan di kota Madinah. Majemuk, heterogen. Dan itu yang dipilih oleh Nabi Muhammad SAW. Ada yang penduduk asli kota Madinah, ada yang datang dalam rangkaian hijrah. Profesi dan mata pencaharian pun berbeda-beda. Ada yang pedagang, ada yang peladang. Ada yang pemburu, ada yang pemikul kayu, ada yang pencari batu. Itu kota Madinah. Dan Nabi Muhammad SAW hidup di tengah-tengah masyarakat seperti itu. Para nabi dan para rasul juga sama. Kata Imam Nawawi selanjutnya, wa kadzalikal khulafa'ur rasyidun, yang diikuti juga oleh khulafa'ur rasyidun, sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Uthman, sahabat Ali bin Abi Thalib. Kita bisa baca sejarah mereka. Mereka orang-orang terbaik yang sudah dijamin dan pastikan masuk surga, memilih hidup berbaur dan bermasyarakat. Wa man ba'dahum minas sahabati wat tabi'in. Para sahabat generasi tabi'in sama. Wa man ba'dahum min ulama'il muslimina wa akhyarihim. Pun para ulama dan orang-orang saleh, orang-orang baik di antara kaum muslimin, mereka memilih untuk hidup bermasyarakat, berbaur dan berinteraksi. Wa huwa madhhabu aktsari tabi'ina wa man ba'dahum. Itulah pendapat mayoritas ulama tabi'in dan generasi selanjutnya. Wa bihi qala Syafi'i wa Ahmad. Hidup bermasyarakat juga pendapat Imam Syafi'i dan pendapat Imam Ahmad. Wa aktsarul fuqaha'i radhiyallahu anhum ajmain. Demikian juga ulama-ulama ahli fikih radhiyallahu anhum ajmain. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan satu ayat di dalam Al-Qur'an sebagai dasar hukumnya, yaitu Al-Maidah ayat 2, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kalian, bantu membantulah kalian untuk hal-hal yang baik dan bersifat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini nukilan dari Al-Imam Nawawi rahimahullah, bahwa hidup bermasyarakat itu adalah pilihan. Pilihannya para nabi, pilihannya para rasul, pilihannya khulafaur rasyidin, para sahabat, mayoritas tabi'in, pendapatnya Imam Syafi'i, pendapatnya Imam Ahmad rahimahumullah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, lalu bagaimana cara kita hidup bermasyarakat itu? Kalau poin pertama adalah, apakah kita hidup bermasyarakat ataukah tidak? Jawabannya iya. Kita hidup bermasyarakat. Berinteraksi satu dengan yang lain. Tidak memisahkan atau menjauh. Karena itu adalah kehidupan yang dipilih para nabi dan para rasul. Khulafaur Rasyidun dan lain-lainnya. Itu poin yang pertama. Sekarang poin yang kedua. Lalu cara kita bermasyarakat bagaimana? Teknisnya. Detail dan rincinya seperti apa? Jawabannya, itu semua sudah sempurna dan paripurna. Diajarkan dan dipraktekkan oleh Nabi Muhammad SAW. Semakin dalam kita mempelajari hadis-hadis Rasulullah SAW, maka akan semakin mudah kita menjalani kehidupan bermasyarakat. Karena kita ngerti, oh Nabi Muhammad itu kepada kaum muslimin sikapnya seperti ini. Kepada kaum munafikin demikian. Kepada orang-orang musyrik, orang-orang kafir, aturan-aturannya dan bimbingan dari Nabi seperti ini. Kepada orang tua, kepada anak muda, kepada nenek-nenek, kepada kakek-kakek. Kepada tawanan dan budak. Kepada kaum wanita, orang tua, dan anak-anak. Itu kan semua diatur dan diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Beda-beda kan? Iya. Itu kan cara hidupnya Nabi SAW. Di tengah-tengah masyarakat yang tiap-tiap aspeknya itu pasti terklasifikasikan menjadi banyak golongan. Secara umur, ada yang tua renta, ada yang tua, ada yang muda, ada yang anak-anak. Iya kan? Dan sikap Nabi SAW ternyata menyesuaikan. Beliau bersabda, "Malaisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuwaqqir kabirana." Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak hormat kepada yang lebih tua dan tidak sayang kepada yang lebih muda. Masyaallah, itu caranya. Kepada orang tua, bapak ibu kandung kita, kepada kakak dan adik, saudara kita. Itu ada aturan-aturannya. Sinten kemawon ingkang sregep semangat ngaos, nggih ilmunipun langkung kathah. Dados mboten bingung. Nggih. Mboten mumet. Carane kepriwe ya? Takon ustaz bae. Nggih mung kemawon tanglet dumateng ustaz. Ampun kula, Ustaz Ridwan apa Ustaz Mahmud mawon, nggih. Terus Ustaz Maimun bin Yastawi. Dari Gumelem. Monggo. Tapi apa begitu terus kita? Nah, kalau suatu saat kita tidak terhubung dengan ustaz-ustaz, bingung gimana caranya? Gimana caranya ya? Angge monggo ngaos. Ngaji sinau sareng-sareng. Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, masyaallah. Hal-hal yang paling mendasar, perkawis-perkawis ingkang prinsip sifatipun, Kanjeng Nabi menika perhatianipun ageng sangat. Besar sekali. Contohnipun perhatian Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam datang lari-lari. Itu kan prinsip sekali dalam hidup bermasyarakat. Kata napa mboten lari-lari? Dalam kehidupan bermasyarakat. Kata napa sedih. Dalam ada. Menawi dipun napa damel data dipun prosentase. Paham prosentase nggih. Pinten persen ngoten nggih. Niku menawi masyarakat ada yang dari perangkat desa enggak ini? Ada enggak dari perangkat desa? Enggak apa-apa yang ngaji-ngaji. Ada enggak perangkat desa? Mbah jenengan kang pundi, Mbah? Kaliwinasu napa sing kang pundi? Lampok. Oke, sami mawon. Sami Banjare sih. Nggih. Kota Dawet nggih. Kali kota keramik. Menawi dipun damel persentase itu dihitung-hitung. Anggota masyarakat yang muda ke bawah lebih banyak daripada yang tua. Laras napa boten? Iya enggak? Oh, bapak ibu dua, anaknya tiga. Kan gitu sederhananya, ya kan? Lebih banyak jumlah anak daripada jumlah orang tua. Semakin tua semakin berkurang, sudah mati. Tadi pagi tadi ada yang meninggal, besok lagi meninggal, langsung sekaligus dua. Yang lahiran, sana lahiran, sini lahiran, sana lahiran, kembar maning. Nah, itu kan ketika kita konsentrasi, katakan seperti itu, kita fokus misalkan pada anggota masyarakat yang muda ke bawah, remaja dan anak-anak, berarti kita sudah menyelesaikan hampir separuh dari masalah masyarakat, persoalan sosial. Dan itu bisa menjadi tindakan preventif. Wong Sunda sih ngomongnya preventif. Kalau orang Jakarta bilang preventif. Kita bisa mencegah masalah sosial kemasyarakatan ke depan itu menjadi minim. Karena ketika yang remaja dan anak-anak itu terbimbing, berarti ketika mereka menjadi yang remaja jadi dewasa, anak-anak jadi remaja, ya kan? Berarti ketika siklus itu berlanjut, otomatis pada siklus berikutnya masalah itu minim. Karena kita sudah berusaha maksimal dan berikhtiar secara nyata mempersiapkan mereka. Tapi kalau yang anak-anak kita tidak perhatikan, dia tumbuh jadi remaja, bawa masalah. Yang remaja tidak kita perhatikan, dia jadi dewasa, masalahnya bertumpuk. Jadi orang tua, walaupun sudah bungkuk-bungkuk, walaupun gak bisa ngangkat pacul, bisa jadi konflik, jadi sumber konflik, jadi sumber masalah di suatu tempat. Omongannya gak bisa di... Itu nyelkit banget. Provokator. Gak apa-apa, Ten? Bukannya kemudian semakin tua, semakin lerem, semakin tua, semakin anteng, semakin tua, semakin sabar. Tapi semakin tua, semakin nyelekit, semakin provokatif. Kenapa? Karena tidak ada upaya untuk meminimalisir, mengurangi. Nah, Nabi Muhammad SAW dalam hidup bermasyarakat itu sangat perhatian untuk anak-anak remaja. Lah wong tua bae masalahe nek anak kok. Terus napa mboten? Kita sebagai orang tua tetap masalah utama dan masalah paling besar menurut kita tetap pada anak. Makanya Nabi Muhammad SAW perhatiannya kepada anak-anak itu luar biasa. Satu dari banyak hal yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, menawi kita membahas babakan lari-lari anak-anak, ajaranipun, dawuhipun Kanjeng Nabi menika sangat kathah. Kathah sangat. Ananging mbok bilih setunggal perkawis mawon ingkang dipun ajaraken Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kula kinten nggih cekap sing setunggal niku niku pun napa raosipun aurat amargi sampun napa dados kebiasaan. Nggih menika anakmu, anakku, anakku, anakmu, anak kita semua. Itu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sederhana mawon, anakmu ku ya anakku. Anakku yo tolong dianggap dadi anakku. Dados anak-anak lari-lari menika, lah yo anak-anake kita semua. Kalau sekarang kan enggak. Anakmu yo urusan urusanmu dhewe. Anakku rasah mbok pikirke. Itu sudah keliru. Ya enggak mungkin kita mendidik anak tanpa bantuan orang lain. Tidak mungkin kita melakukan pengawasan sendiri-sendiri. Karena praktek yang dilakukan Nabi dan para sahabat, pendidikan dan pengawasan pada anak itu dilakukan bersama-sama. Menyedihkan sekali. Ada anak berkelahi di pinggir sawah, dikerubuti sama teman-temannya, lari-lari, jepak-jepuk, anak apa, gelut. Siapa sih gelutnya? Bukan dipisah, yang dipikir pertama itu bukan dipisah, tapi siapa sih gelut? Alhamdulillah dua anak nyong. Jadi yang dipikir cuma anaknya. Jadi bersyukur alhamdulillah, bukan anakku. Anaknya siapa? Anaknya Pak Tarya karena Pak Darno. Ada namanya Tarya sama Darno enggak di sini? Darno kan Darto lah. Ada. Malah kayak gini ikut-ikutan. Terus. Jadi dia pikir ketika dipastikan anaknya tidak ikut-ikutan sudah selesai masalah. Itu keliru kan? Lah itu yang sedang berkelahi anakmu juga, anak-anaknya umat Islam, anaknya kita. Pisah, damaikan. Itu konsep. Termasuk hidup bermasyarakat itu, Pak. Jadi hidup bermasyarakat itu luas. Bukan cuma masalah kerja bakti, gotong royong sama apa namanya? Tahlilan dan yasinan, bukan. Luas sekali. Kalau kita berbicara tentang hidup bermasyarakat, ya mulai dari anak-anak, dari remaja, dari dewasa, orang tua. Lihat anak-anak berkelahi seperti itu. Oh, bukan anaknya, sudah. Aduh, alhamdulillah bukan anakku. Anakmu itu. Anakmu. Jadi salah dan keliru kalau kita sudah apa namanya yang kita pikirkan dan kita perhatikan hanya anak kita sendiri. Gak mampu. Ada apa namanya anak, seharusnya dalam seperti itu kan kita sudah sadar, oh itu anakku juga, jadi ya harus saya tolong dengan cara dipisahkan, didamaikan. Ada anak di kampung naik motor jatuh, kita lihat yang jatuh, oh bukan anak saya. Lihat santri kepleset, lecet, luka, kita cuma berdiri loh mas, wah, jatuh aja, udah. Karena bukan anaknya menurut dia. Coba kalau anaknya kan langsung, waduh anakku. Harusnya mau anakmu, mau anaknya orang lain, lihat anak terjatuh, terpleset, lecet, dibawa didatengin, dilihat. Karena itu anak-anak kita semua. Sebaliknya juga demikian. Ada anak datang ke rumah, nangis. Kenapa, Le? Itu jewer. Siapa sih jewer? Itu Pak Joko. Misalnya. Pak Joko yang mana? Sampai masjid itu lebih. Pak Jokonya didatengin. Hei, Joko. Kamu jewer anak saya. Kesakitan, dia nangis, itu telinganya merah. Lah saya aja bapaknya belum pernah jewer kok. Kamu berani-beraniin jewer anak saya. Gelut, Bo. Apa tidak semestinya dia senang? Apa tidak seharusnya dia bersyukur? Ada yang memberikan perhatian kepada anak. Ma, siapa? Ayo sama-sama teman Pak Joko kita. Ambil gula pasir, teh, roti, dan yang lainnya. Buat Pak, ya hadiah lah buat Pak Joko. Kok gitu, Bi? Iya. Apa mau tak tambahin tak jewer lagi? Enggak, Bi. Sudah. Matur nuwun sama Pak Joko. Sudah mau memperhatikan anak saya. Pak Joko, terima kasih. Matur nuwun. Anak saya sudah diperhatikan. Kan. Saya lebih senang anak saya diperlakukan seperti ini daripada anak saya salah. Kemudian dibiarkan dan didiamkan. Karena emang anaknya salah. Senang. Alhamdulillah anak kita diperlakukan sebagai anaknya. Anak-anak kita semua. Kalau ada satu anak melakukan kejahatan, walaupun kita bukan orang tuanya, ikut bersedih. Bukan malah jadi bahan rumpi dan bahan obrolan di pos ronda, malah jadi apa? Ngerasani. Iya. Itu kemarin ketangkep pakai narkoba. Apa iya? Iya. Wong tuane apa ora perhatian apa ya? Iya lu ditinggal terus karo wong tuane. Ya, malah jadi obrolan. Seharusnya kan memang kenapa sih orang tuanya enggak dapat perhatian ya? Iya, kita enggak ikut-ikut perhatian sih. Kan gitu harusnya. Harusnya kan kita juga merasa bersalah. Kenapa kita enggak memperhatikan dia? Orang tuanya mungkin enggak perhatian, kita tetap sebagai orang tuanya juga ikut perhatian. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam coba perhatiannya kepada anak-anak itu luar biasa, bukan hanya kepada anaknya, bukan hanya kepada cucunya. Kepada anak-anak sahabat-sahabatnya pun Nabi Muhammad itu memperhatikannya luar biasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sering bermain, bergabung dengan anak-anak. Nabi Muhammad makan senapan dengan anak-anak, Nabi Muhammad berboncengan dengan anak-anak. Nabi Muhammad memberikan tugas buat anak-anak. Nabi Muhammad mengucapkan salam buat anak-anak. Nabi Muhammad mengusap rambut dan mendoakan berkah untuk anak-anak. Nabi Muhammad memangku dan menggendong anak-anak. Nabi Muhammad menjenguk anak yang sakit. Nabi Muhammad ikut menguburkan anak yang meninggal dunia. Itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabatnya pun seperti itu. Sahabat Ibnu Umar, sahabat Anas bin Malik, sahabat Abu Hurairah. Itu dikenal baik oleh anak-anak di zaman itu. Kalau mereka-mereka para sahabat ini lewat, pasti berhenti mengucapkan salam, tanya jawab walaupun ringan. Sehingga fungsi pendidikan itu bukan cuma di dalam ruangan, bukan hanya di masjid dan teras luar, bukan cuma di bangunan sekolah, tapi fungsi pendidikan itu berjalan dimanapun dan kapanpun. Melihat anak-anak muda berkerumun di pos ronda, mengitari, mengelilingi, dan asyik memperhatikan sebuah handphone yang dipegang satu dari mereka. Kita cuma sekedar lewat, ada apa sih? Anak-anak, anak-anak. Gitu dong. Keleru, Pak. Sampai salah itu. Bukan seperti itu Nabi Muhammad dan sahabat-sahabatnya mengajarkan. Berhenti. Salam. Doakan kebaikan dan keselamatan serta keberkahan buat mereka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh gabung? Oh silakan, silakan, silakan. Ini namanya siapa? Namanya A, namanya B, namanya C, namanya D. Kelas berapa, Mas? Mas apa? Kan gitu. Senang pelajaran apa? Pernah dengar gak ceritanya Umar bin Khattab? Belum. Mau dengar? Iya. Dakwah itu. Kita cuma sekedar bercerita. Mas, anak-anak zaman sekarang seringnya kumpul-kumpul, main-main sampai tengah malam. Ya kalau cerita seperti itu, semua orang bisa, Mas. Gak usah diceritakan pun semuanya udah tahu. Tapi yang kita bicarakan sekarang, gimana ya caranya ya? Ya paling gak di lingkungan kita sendirilah. Paling tidak di desa kita sendiri. Minimalnya lagi di lingkungan RT kita sendiri. Kita sepakat. Seluruh warga dan masyarakat di satu rukun tetangga, satu RT sepakat. Pokoknya kalau ada anak-anak di lingkungan kita sedang kumpul-kumpul, ya kita parani. Kita ajak mereka bicara, kita ajak mereka ngobrol, kita ajak mereka diskusi. Iya. Nah kalau hal ini bisa kita laksanakan, itu sudah berapa persen masalah sosial kemasyarakatan itu terselesaikan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah teladan dan uswah untuk kita semua. Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah, beliau menjelaskan tentang suatu bab di dalam kitab Riyadhus Shalihin, satu bab sebelum bab yang kita bacakan tadi. Al-Imam Nawawi rahimahullah, beliau membuat judul dalam bab yang ke-69. Bab istihbabil uzlah inda fasadiz zaman aw li khaufin min fitnatin fid din aw wuqu'in fi haramin wa syubhatin wa nahwiha. Bab ini menjelaskan tentang dianjurkan untuk beruzlah. Beruzlah itu adalah menjauhkan diri dari keramaian. Itu dianjurkan kapan? Inda fasadiz zaman, ketika sudah banyak kerusakan-kerusakan terjadi. Aw li khaufin min fitnatin fid din, atau dia mengkhawatirkan agamanya akan menjadi korban. Aw wuqu'in fi haramin wa syubhatin, atau dia khawatir kalau berbaur dengan yang lain terjatuh dalam hal yang haram maupun yang syubhat. Wa nahwiha, dan dia tidak bisa bersabar. Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan, wa'lam annal afdala huwal mu'minu alladhi yukhalitu an-nas wa yasbiru ala adahum. Ketahuilah, kata Syekh Al-Utsaimin, bahwa yang afdal itu adalah orang yang beriman, berbaur dengan masyarakat, dan dia mau bersabar. Bersabar untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak-ngajak yang lain untuk kebaikan. Ini lebih afdal dibandingkan orang yang beriman tetapi dia tidak mau berbaur, tidak mau berinteraksi dengan yang lain karena dia tidak bersabar. Walakin, akan tetapi, ahyanan, kadang-kadang, tahsulu umurun, terjadi beberapa hal, takunul uzlatu fiha khairan minal ikhtilati bin nas, uzlah lebih baik daripada mukhalatah. Menjauh dari keramaian itu lebih baik daripada berbaur bersama-sama dengan yang lain. Min dzalika, contohnya, idza khafa al-insanu 'ala nafsihi fitnah. Contohnya ketika seseorang itu mengkhawatirkan kalau akan ada ujian keimanan yang dia sendiri merasa tidak mampu. Mithlu, contohnya, an yakuna fi baladin yutalabu fiha bi an yanharifa 'an dinihi aw yad'uwa ila bid'atin aw yara al-fusuqa al-kathira fiha aw yakhsha 'ala nafsihi min al-fawahishi fahuna takunul uzlatu khairan lahu. Misalkan di suatu tempat dia dipaksa untuk berkeyakinan dengan keyakinan yang menyimpang. Kalau tidak akan dipenjara, kalau tidak akan disiksa, kalau tidak akan diberi sanksi-sanksi sosial. Atau dia diajak dan dipaksa untuk melakukan kebid'ahan-kebid'ahan. Atau dia melihat dan menyaksikan di tempat dan di lokasi itu kefasikan dan kemaksiatan itu menjadi dominan. Dia khawatir terjatuh dalam perbuatan-perbuatan keji dan munkar. Dalam kondisi yang seperti ini, maka pilihannya adalah pindah dari tempat tersebut. Selagi memungkinkan hidup di suatu tempat dan lokasi yang kita bisa tenang, nyaman, mengamalkan sunnah Nabi, bisa dengan tentram melaksanakan agama Islam, pilihlah tempat tersebut. Alhamdulillah, kalau kita di Indonesia, di Jawa, terutama, termasuk kita juga yang di Banjarnegara, dan di tempat yang lain banyak sekali, kita masih ada pilihan untuk mendekat ke pondok-pondok pesantren, lembaga-lembaga pendidikan yang mengajarkan Al-Quran dan Sunnah di sana. Pindah. Mohon maaf, sebagai contoh aja, ada satu kampung itu terkenal dengan kampung copet, terkenal dengan kampung preman, kampung kuda lumping, kampung campur sari. Ada komunitas-komunitas dan lingkungan masyarakat seperti itu. Dari ujung sampai ujung, sudah jadi budaya dan kultur masyarakat di sana, itu pasti kalau 24 jam, itu pasti nyetel musik dengan bass yang ada. 24 jam. 24 jam. Bukan cuma di rumah, di motor dipasangin speaker, di mobil dipasangin speaker. Pokoknya isinya cuma tuh. Dangdut campur sari, musik semuanya, musik. Dari ujung sampai ujung musik. Ya, kalau dalam kondisi seperti ini ya jangan beralasan ya orang yang beriman dan bersabar itu lebih baik dan banyak pahalanya. Ya tingkat kesabaranmu sampai di mana, Mas? Iya. Sabar mendengarkan. Asik menghafalkan lirik lagunya juga. Kan enggak kan? Udah kalau dalam kondisi seperti ini kita ngukur diri lah. Kita ngukur diri. Enggak mampu ini saya. Hanya ada satu pilihan, pindah, cari lokasi yang kondusif. Cari apa lokasi yang kondusif. Atau misalkan kampung itu sudah kampung pencuri, kampung pencopet, ada kan? Yang disebut satu persatu, pokoknya ada di Indonesia seperti itu. Memang hari-hari yang mereka lakukan itu pekerjaannya dan profesinya. Gak mungkin kita sudah mengenal sunnah Nabi, kita udah ngaji, kita punya anak-anak kecil di situ, kemudian tetap bertahan di sana. Jangan, anak-anak bisa terpengaruh. Anak-anak bisa terpengaruh. Wong itu sudah kebiasaannya kok. Sehari-hari begitu profesinya. Ada seorang ikhwan berasal dari kampung sejenis itu. Adik saya, Ustaz Hamzah Rifai, itu pernah diundang untuk khutbah Jumat. Yang undang ya satu orang itu. Ya supaya selesai itu, pas mau pulang helmnya adik saya hilang. Helm khotibnya hilang coba. Helm. Cari. Loh, kenapa Ustaz? Enggak, helmnya hilang ini. Wah, sebentar. Kata ikhwannya tadi. Enggak sampai 10 menit ikhwannya udah datang bawa helm ini Ustaz Bali. Karena mereka paham sing juga sapa jam piro neng ndi sudah ketahuan iki sapa kita ketahuan. Balike ngene Ustazku. Oh iya. Enggak sampai 10 menit helm itu udah ketemu. Ya, lingkungan seperti itu ya jangan paksakan dirilah. Kemampuan kita sampai sejauh mana? Ketahanan iman kita itu sampai sekuat apa? Tinggalkan yang seperti itu. Iya. Atau banyaklah, gak usah disebut lagi. Jadi lingkungan-lingkungan yang tidak baik, komunitas-komunitas yang memang apa namanya maksiat itu merata dilakukan. Iya. Ada kemarin saya dapat cerita dari seorang ustadz gitu juga. Ada seorang santri ketahuan bawa minuman botol angker bir itu di pondok. Diproses sama pihak pondok pengurusnya. Loh, kenapa kamu bawa seperti ini? Loh, emang kenapa Ustaz? Malah nanya gitu, emang kenapa Ustaz? Kan gak boleh. Loh, di tempatku kayak gini biasa Ustaz. Ternyata bapaknya masih awam. Kakak beradik berdua, kakaknya masih awam. Kakaknya malah gak genah pokoknya. Ya dia, bapaknya yang merasa punya sejarah hitam dan kelam, ingin ada satu anaknya jadi orang baik, gitu aja. Jadi latar belakangnya latar belakang orang awam lah, artinya keumat orang. Baru belajar beberapa waktu, pulang liburan, balik ke pondok bawa ini nih, minuman yang ada kandungan alkoholnya. Anak seperti ini apa kemudian mau kita hukum? Santri terus kemudian dikeluarkan. Oh gak ngerti kok dia. Mau dipelajari dulu sejarah dan latar belakangnya. Bener kamu kata, iya. Tapi kamu paham gak kalau di pondok gak boleh? Orang-orang tempat saya kayak gini ya Ustaz, biasa ya. Kan itu. Karena memang masyarakatnya seperti itu. Oh ya sudah, ini gak boleh. Ini ada kandungan alkoholnya, ini. Oh ya, baru belajar agama. Dikit demi sedikit. Artinya saya ingin memberikan contoh, memang nyata seperti itu. Realita kehidupan kita, ada lingkungan-lingkungan komunitas yang itu tidak baik untuk aspek keagamaan dan ibadah kita. Maka dalam kondisi yang seperti ini, uzlah, artinya memisahkan dan meninggalkan lokasi-lokasi seperti itu yang terbaik. Yang terbaik. Karena kita terus terang tidak mampu dengan kondisi ini, cari apa namanya kontrakan atau beli rumah, beli tanah di dekat dengan lokasi-lokasi pendidikan buat anak-anak kita. Kata beliau rahimahullah, kata Syekh Al-Utsaimin, wa lihadza umiral insanu an yuhajira min baladi syirki ila baladil islam. Oleh karena itu kita diperintahkan untuk hijrah dari negeri syirik ke negeri Islam, dari negeri kafir ke negeri umat Islam. Wa min baladil fusuqi ila baladil istiqamah. Kita pindah dari lokasi yang banyak kemaksiatannya ke tempat yang di sana ketaatan dan ibadah itu dilaksanakan. Fakadzalika idza taghayyara an-nasu waz-zaman. Seperti itu juga ketika sudah banyak sekali perubahan-perubahan yang kita tidak mampu untuk bertahan. Istiqomah itu berat sekali. Walihada shahha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu ada hadis sahih dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, yushiku an yakuna khairu malir rajuli ghanam, khairu malir rajuli ghanamun yatba'u biha sya'afal jibal wa mawadhi'il qatri yafirru bidinihi minal fitan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tiba saatnya dan itu sebentar lagi, harta terbaik yang dimiliki adalah kambing-kambing yang dia gembalakan di puncak-puncak bukit, di lembah-lembah sempit. Dia cari sumber-sumber mata air. Dia menjauh dari keramaian demi menyelamatkan agamanya. Itu sabda dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fahadha huwa taqsim. Inilah rincian yang tepat. Takunul uzlatu hiyal khairu in kana fil ikhtilati syarrun wa fitnatun fid din. Bahwa kita memisahkan diri, menjauh dari keramaian, itu lebih baik apabila dikarenakan berbaur, karenakan hidup bersama dengan yang lain, akhirnya kita terjatuh dalam keburukan dan kejelekan. Agama kita akan terganggu. Wa illa fal aslu annal ikhtilata huwal khairu. Padahal sesungguhnya hukum asal kita hidup adalah berbaur dan bermasyarakat. Yakhtalitul insan ma'an nas fayamuru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Yad'u ila haqqin yubayyinu sunnata lin nas fa hadza khairun. Kita itu bermasyarakat, berbaur, kita berkesempatan untuk amar ma'ruf nahi munkar, kita ajak kepada kebenaran, kita terangkan mana yang sunnah, mana yang bukan. Fa hadza khairun. Itu pasti lebih baik. Itu pasti lebih baik. Jadi seperti yang disebutkan Al-Imam As-Sanani rahimahullah tadi, bahwa wal ahwalu takhtalifu bi ikhtilafil ashkhasi wal azman. Jadi pada akhirnya masing-masing apa namanya sesuai dengan kondisi dan personalnya sendiri-sendiri. Untuk si A dia lebih baik di sini, untuk si B enggak cocok, antum dekat pondok aja. Di suatu kampung misalkan dia punya pengaruh, dia terpandang walaupun sedikit. Dia sebagai seorang imam, rawatib, dia sebagai khatib, amar ma'ruf nahi munkar. Dia bertahan istiqomah di sana. Tapi kalau dia bukan siapa-siapa, tak ada yang mendukung, tidak ada yang membela. Dijauhi, dikucilkan, didiamkan. Dia ingin mengamalkan sunnah berat, melaksanakan kewajiban-kewajiban itu pun apa namanya? Dihalang-halangi. Gak ada pilihan lain. Jangan sabar, sabar, sabar. Gak mampu. Sudahlah. Tanah warisan itu dijual. Beserta rumah di atasnya. Cari tempat yang memungkinkan dan kondusif untuk kita mengamalkan sunnah, melaksanakan apa syariat Islam. Itu pilihan yang terbaik. Namun kita rata-rata, bahkan semua kita sekarang ini berada dalam kondisi hidup di tengah-tengah masyarakat, berbaur satu dengan yang lain, berinteraksi antara sesama. Itu kan faktanya kita sekarang seperti ini. Maka kita harus mengerti dan paham bagaimanakah menjalani kehidupan bermasyarakat itu. Cara yang benar, apa-apa saja yang kita lakukan agar tidak menyimpang dari syariat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya teknis dan praktek nyata hidup bermasyarakat yang sesuai dengan sunnah Nabi alaihi salatu wasalam, itu tidak sulit, itu tidak susah. Dari sekian banyak, andaikan kita fokus dan konsentrasi pada beberapa hal saja, itu sudah berpengaruh positif luar biasa. Pengaruhnya luar biasa. Minimalnya kita melaksanakan hakul muslim alal muslim. Kita tunaikan hak seorang muslim, karena itu adalah kewajiban kita. Seperti apakah hak seorang muslim dan kewajiban-kewajibannya, akan kita lanjutkan insyaallah pada sesi yang kedua nanti. Selesai sholat duhur. Ini jamnya yang ini apa yang ini? Lambat apa cepat ini? Ini waktu Indonesia bagian bandara loh ini. WIB. Telat kan Ustaz kan jamnya? Iya kan? Telat. Hah? Iya. Telat 5 menit. Tadi sudah disampaikan sesi pertama sampai jam 11, maksimal 11.04. Kita ikuti aturan aja, karena kita memang hidup bermasyarakat. Aturan dari masyarakatnya di sini begitu, maksimal 11 lebih 15 menit. Kita lanjutkan nanti sesi yang kedua insyaallah. Wallahu a'lam bishawab, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.